Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, arsalallahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Ada beberapa pemahaman yang mungkin dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin dapat kita tegaskan, ini kalau dikatakan tafsir, mungkin ada orang yang mengatakan ini tidak sampai kepada tafsir. Tapi tidak salah kalau setiap umat Islam mencoba memahami ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi ini berdasarkan dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Tujuannya satu, mudah-mudahan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ini menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 168 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qata'nahum fil ardi umama minhumus shalihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan kisah Bani Israel yang melanggar perjanjian atau ketetapan Allah untuk dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Ada orang-orang yang baik, para penasehat, atau ada juga orang yang mencibir penasehat dan mengatakan, wahai para penasehat, wahai para da'i, wahai para mubaligh yang hidup pada masa Bani Israel itu, nasihat yang kamu sampaikan itu tidak akan merubah situasi dan kondisi. Toh umat akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Yang memancing, mancing. Yang mendengar nasihat akan mendengar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada yang baik, minhum sholihun wa minhum duna zalik. Dan kemudian bukan sekedar ada yang baik, ada yang buruk dan selesai begitu saja. Tetapi yang baik dan yang buruk ini pun akhirnya akan melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Ada cobaan, ada ujian dengan kenikmatan dan dengan bencana atau musibah. Kita ketahui bersama kemarin ada para ustaz kita telah membahas bagaimana orang yang sombong itu akhirnya mendapatkan cobaan berupa wujud yang berubah menjadi kera yang hina. Ini merupakan cobaan. Tujuannya satu, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala mengutus agamanya, nabinya, rasulnya agar mereka kembali kepada hakikat mereka semua, bahwa dia ada, kita adalah manusia, makhluk Allah, maka tidak harus sombong terhadap sang Khalik, tetapi berserahlah kepada Allah dan kembalilah kepadanya sebagai makhluk yang menyembah sang Khalik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para narasumber kita, Ustaz Ardi, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Perdana. Mungkin kita persilahkan untuk menjabarkan lebih luas ayat 166 ini, 68 ini. Ya, sebelum dijelaskan oleh Ustaz Ardian atau Ustaz atau Perdana, di sini sekilas kita melihat pemahaman ketika Allah berfirman wa qata'nahum fil ardi. Beda dengan wa ja'alnahum fil ardi umaman. Mungkin orang akan melihat sekilas penafsiran ini, Allah memang sudah jadikan mereka itu diciptakan, ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Apakah memang begitu kejadiannya atau memang ada hal lain tersirat dalam ayat ini? Iya, saya kira Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi sudah memberikan gambaran tentang pertanyaan dari Ustaz Fajrul tadi, bahwasanya beliau menerangkan kenapa Allah memakai kata wa qata'nahum fil ardi umama, sedangkan sebelumnya Allah sudah menjelaskan wa qata'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Ini sebenarnya merupakan penegasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menentukan takdir kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yaitu mereka hidup terpisah-pisah, tidak memiliki tanah air dan hidup dalam kehinaan, dan mereka selamanya akan dimusuhi orang karena di setiap tempat yang mereka tempati mereka bersifat eksklusif dan selalu melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ini salah satu takdir dari orang-orang Yahudi, yaitu mereka tidak akan pernah bisa berkumpul bersama karena mereka terdiri atas 12 suku atau golongan yang saling eksklusif satu sama lain, saling mementingkan diri mereka sendiri. Ini adalah takdir dan ketentuan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hubungkan dengan minhumus salihuna wa minhum duna zalik, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa bukanlah ini termasuk kepada orang-orang yang saleh, tetapi Allah kenakan hukuman ini kepada orang-orang yang tetap ingkar dengan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya di antara para ahli kitab, ya sebagaimana penjelasan yang terdahulu, ada di antara mereka segelintir orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi, kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka kemudian mengatakan kami beriman kepadanya. Innahul haqqu mir rabbina, innahul haqqu mir rabbina, itu adalah betul-betul suatu kebenaran dari Tuhan kami. Jadi segelintir orang-orang yang mau beriman ini adalah orang-orang yang selamat daripada ketentuan takdir buruk yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada Ustaz Adi. Ustaz, di sini Allah mengatakan minhumus salihuna wa minhum duna zalik. Ada di antara mereka itu orang-orang yang saleh. Apakah ada kemungkinan sekarang ini orang-orang Yahudi yang menjadi orang saleh, Ustaz? Sekarang ini. Kalau kita melihat sebenarnya orang-orang Yahudi itu sendiri banyak sekali yang menentang agresi militer Israel yang terkutuk kemarin itu, begitu. Artinya tidak semuanya di antara mereka juga setuju dengan tindakan itu. Karena apa? Karena dengan tindakan sadis Israel itu juga mengancam kehidupan mereka, khususnya yang berbatasan langsung dengan Gaza dan tempat-tempat yang ada di belahan bumi yang lain. Karena kalau menurut informasi yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi, di Spanyol, di Perancis, kemudian di Jerman, itu ada wilayah distrik-distrik tertentu yang dihuni oleh orang-orang Israel, dan mereka juga akan merasa tidak nyaman hidup di situ. Nah, ketika kita berpijak kepada pepatah orang tua kita dahulu, 1000 teman sangat sedikit, 1 musuh terlalu banyak, itu akan menjadikan hidup kita ini menjadi tenang. Artinya kalau kita merasa 1 musuh ada berhadapan sedikit dengan kita, itu sudah sangat sulit kita hidup di muka bumi ini karena kita memiliki musuh. Kalau orang Israel sekarang, saya kira bukan hanya orang Muslim saja yang menjadi musuhnya, tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini menjadi musuhnya, kecuali segelintir orang bahkan. Dan apa yang mereka lakukan dari tayangan yang kita bisa lihat di televisi, kita baca di koran, dan kita saksikan di internet misalnya, itu adalah sesuatu kebejatan dan kebiadaban yang mungkin hanya orang-orang yang buta dan tuli dan yang tidak bisa berbuat apa-apalah yang mengatakan aku tidak tahu, begitu. Tetapi orang yang memiliki mata, orang yang memiliki pendengaran, dan orang yang mampu membaca akan mengatakan itu adalah perbuatan sadis yang mungkin binatang sendiri tidak akan melakukan itu kepada makhluk yang lain. Jadi kiranya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutuk mereka. Nah, saya pernah ditanya di dalam suatu pengajian, Ustaz, mengapa mereka tidak dikutuk langsung kemudian sekarang itu orang-orang Palestina dapat menghancurkan orang-orang Israel? Tentu ini jawabannya bahwa kehancuran itu tidak selamanya seperti yang disebutkan di dalam ayat ini dengan sesuatu yang buruk, begitu. Artinya bukan kemenangan umat Islam di Palestina itu dengan kemenangan mereka dapat membunuh banyak pula dari penduduk-penduduk Israel, tidak. Karena di dalam Islam tidak dikenal dibunuh itu kemudian dibalas dengan membunuh yang lebih keji lagi, gitu. Tapi bukan juga kemudian pasrah menerima, tidak. Artinya bahwa kemenangan itu adalah ketika keimanan itu tetap kokoh di dalam diri orang-orang Palestina. Makanya ketika pasukan Israel mundur tanpa ada satu tekanan, dalam artian tidak ada yang menyuruh mereka mundur, orang-orang Hamas mengatakan ini adalah suatu kemenangan, dan memang betul itu adalah suatu kemenangan, nasrun minallah. Karena apa? Karena kalau dipikir, ketika Israel dan agresi Israel itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, itu tidak ada satu bangsa pun yang mampu untuk mencegahnya. bahkan Amerika sendiri seakan-akan menjadi bisu begitu, dan PBB itu sendiri hanya sekumpulan negara-negara yang tidak dapat berbuat apa-apa, dan Liga Arab seperti mandul dan tidak memiliki apapun begitu. Bahkan lebih, yang lebih dahsyatnya lagi adalah bangsa Indonesia yang memiliki anti apa, memiliki gerakan yang lebih jelas terhadap hal itu. Jadi kita melihat bahwa kekalahan Israel itu tidak serta-merta mereka harus terbunuh, mereka harus dihabiskan dalam di bumi ini, karena itu adalah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, bahwa yang baik dan yang buruk itu tetap pasti ada, dan kita belajar dari sesuatu yang buruk untuk memperbaiki diri kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah dikritik oleh para sahabat yang lain, karena apa? Karena Abu Sa'id suka sekali bertanya kepada Rasulullah yang diharamkan oleh Allah. Sampai para sahabat mengatakan kepada Abu Sa'id, "Wahai Abu Sa'id, jangan kau sering bertanya kepada Rasulullah tentang yang diharamkan, tapi tanyalah sesuatu yang dihalalkan." Kemudian di hadapan Rasulullah, Abu Sa'id mengatakan, "Aku bertanya sesuatu yang haram itu karena aku untuk mengetahuinya dan agar aku dapat menghindarinya." Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum untuk itu. Mungkin itu. Iya, kalau kita lihat dari konteks ayat ini juga, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Di sini Allah katakan, kami ingin, kami coba, gitu kan? Bukan kami ingin, tapi kami coba. Bilhasanat, bilhasanat ini tentu dengan nikmat-nikmat, kan begitu? Wasayiat mungkin dengan musibah atau teguran-teguran. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya Allah memberikan nikmat itu, bahwasanya Allah ingin, Allah sayang kepada kita. Jangan-jangan itu adalah merupakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan sekedar kalau yang pahitnya sudahlah, itu memang terasa sampai kita. Tapi yang manisnya ini bisa jangan-jangan menjadikan, dengan nikmat yang sedikit itu menjadikan diri orang itu sombong. Iya. Terkait dengan ayat yang sebelumnya, bisa jadi tidak mau lagi melihat keadaan yang asalnya semulanya bahwasanya dia itu diciptakan, dilahirkan di dunia ini tidak membawa, tidak ada apa-apanya, tapi setelah mendapatkan nikmat lebih daripada orang Israel, lagi kesombongan itu datang pada dirinya. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi. Satu hal yang, satu prinsip hidup yang harus kita tanamkan, baik kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita dan generasi bangsa ke depan, adalah bahwasanya hidup ini adalah tantangan. Hidup ini adalah kerja keras. Dan ini adalah bahasa Al-Quran sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wahum la yutsla wahum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka, ya, bahwasanya mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan diri mereka beriman tanpa mereka itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini harus kita tanamkan betul-betul kepada diri kita dan kita ajarkan kepada orang lain. Karena ada gambaran sekarang ini, para generasi muda kita menganggap hidup ini adalah sesuatu yang enak-enak saja, sesuatu yang tidak perlu harus diperjuangkan. Hidup ini adalah memegang handphone dan kemudian memain-mainkannya. Mereka tidak perlu harus belajar capek-capek, karena mereka menganggap bahwasanya belajar itu toh juga tidak akan banyak juga toh sarjana yang ternyata pengangguran. Banyak juga ternyata orang S2 yang ternyata tidak mampu memberikan banyak manfaat di dalam kehidupannya. Ini adalah satu prinsip-prinsip atau gambaran opini kehidupan seorang anak manusia yang salah, yang harus diperbaiki. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, menarik pertemuan kita pada hari ini tentang bagaimana ayat 168 dari surah Al-A'raf ini dijabarkan. Beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyatakan bahwa Bani Israel itu akan terpecah belah dan memiliki beberapa tempat di muka bumi ini, dan yang terkenal dengan prinsip dasarnya ada 12 asbat, merupakan keturunan dari anak Nabi Yakub. Kemudian dari 12 asbat ini, karena mereka itu adalah masih tetesan Nabi, tentu saja di antara tetesan darah Nabi itu ada yang baik, minhumus sholihun wa minhum duna zalik. Yang baik ini kita menemukan dalam satu kisah yang diriwayatkan, kita sering dengar, bahwa orang yang soleh itu diantaranya disebutkan ulama ummati ka'ambiya ubani Israel. Ulama-ulama umatku, kata Nabi Muhammad, bagaikan nabi-nabi dari Bani Israel. Artinya begitu banyaknya Nabi pada Bani Israel itu, sehingga diilustrasikan seperti, seperti banyaknya ulama pada pada pengikut Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Bani Israel pernah membunuh orang soleh atau digelarkan dengan Nabi satu hari 1000 da'i atau 1000 nabi. Itu menunjukkan bahwa memang yang soleh itu dari Bani Israel pada masanya, pada masa Bani Israel sebagai agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti sebelum datangnya Isa dan sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu ada banyak sekali orang-orang yang soleh, tetapi tidak banyak juga orang, tidak sedikit juga orang-orang yang zalim dan yang kufur. Maka kita menemukan pertarungan antara yang hak dan yang batil itu terus berlanjut sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga hari kiamat kelak. Kemudian itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman wa balawnahum bil hasanati wasayiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, sebagaimana Ustaz Fajrul tadi mengatakan, ada ujian. Ujian itu yang diberikan Allah tidak saja pada waktu duka, pada waktu disayiat dengan musibah bencana, tetapi juga bil hasanat dengan kebaikan. Maka suatu hal yang menarik dari beberapa penjabaran tafsir tentang wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'ilu kalinnasi imama. Jadi ulama mengatakan di mana Nabi Ibrahim itu diuji dan dicoba, katanya bukan saja cobaan-cobaan yang sering kita dengar dengan dibakarnya Nabi Ibrahim, dimintanya untuk menyembelih anaknya, ditinggalkan anak yang masih dalam bentuk bayi dan orok beserta ibunya di daerah tandus yang tidak ada pohon dan tidak ada minuman, tidak ada kehidupan di sana. Bukan saja dalam bentuk sayiat yang atau dalam bentuk bencana dan musibah yang diberikan Allah kepada Bani, kepada Nabi Ibrahim sebagai cobaan dan ujian, tetapi juga mufasir mengatakan inni ja'ilu kalinnasi imama. Artinya apa? Kepemimpinan Nabi Ibrahim itu adalah cobaan yang tidak kalah dahsyatnya dengan musibah yang dialami. Maka disebutkan inni ja'ilu kalinnasi imama, itu merupakan cobaan dalam bentuk jabatan, pangkat, dan kedudukan yang juga lebih dahsyat sebenarnya daripada sayiat. Tujuan dari cobaan baik dalam bentuk kebaikan atau keburukan yaitu la'allahum yarji'un. Semoga mereka semua, Bani Israel dan kita umat Islam sekarang, para pemimpin ataupun para rakyat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Mungkin demikian dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesuruhan sendiri saja, nak.